السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توصل بها السلوك وتصبح بها السلوك وتنطلق بها الرسول وتزيد بصحوب على آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Utamanya yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para hadirin, khususnya guru kita semua Habib Taufik, kita hormati. Sebenarnya kita ini tidak siap untuk berbicara karena guru kita yang menyuruh apapun kita bicarakan sekarang akan kita laksanakan. Para hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, terutama dari Al-Habib Indah di Jakarta, habaib lainnya Habib Rahman, semuanya. Allah SWT berfirman, inna lakina kawadu rabbun Allah summa sa'amu tatana jalur alaihimul malaikatu Allah sa'amu ala inna lakina kawadu rabbun Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya ini ayat, kita beribadah kepada Allah, kita bertetangga harus rukun Allah, jaga kerukunan bertetangga. Kadang-kadang kita punya nikmat tetangga sebelah, kadang-kadang usil, tapi kita jangan jadi rukun Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita jalan baik, semua itu akan ada balasannya. Begitu juga yang di pasar, rukun Allah. Jangan mencuri timbangan, jangan makan riba, supaya otak kita bersih, kalam kita bersih, perbuatan kita bersih, karena yang kita makan Rabbunallah dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang jadi ini membawa barokah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.